Anda masih mendengarkan siaran radio Al-Muwahhidin. Mudah-mudahan siaran-siaran kami, kajian-kajian kami bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiikum.